Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan mengkaji ayat Yusuf ayat 30 dari surah Yusuf, yang mana pertemuan kita hari ini akan lebih menarik di dalam hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri ajis, gitulah digambarkan dalam ayat Al-Quran, menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cinta kepada bujangnya itu adalah sangat dalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini digambarkan bahwasannya khususnya para wanita di kota itu, maksudnya di kota Nabi Yusuf tinggal pada saat itu, mengatakan bahwasannya istri ataupun permaisuri dari istana tersebut, dari sang raja tersebut, adalah telah menggoda Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf itu adalah anak asuhnya. Maka saat itu wanita-wanita di kota tersebut memandang ini adalah memang kesesatan yang nyata. Begitulah pandangan orang-orang pada saat itu kepada istri dari sang raja tersebut. Maka dengan membahasakan di sini imra'atul ajiz, Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama yang bersangkutan. Adapun dalam sejarah memang disebutkan begitu ya, bahwasannya imra'atul ajiz ini adalah Julaiha. Tapi kebenaran itu sebetulnya atas nama ini hanya Allah lah yang tahu. Allah tidak pernah menceritakan siapa personilnya. Tapi yang Allah pentingkan di sini adalah bagaimana kita mendapatkan pelajaran tersebut, bukan ceritanya. Jadi ketika Allah menceritakan hal tersebut, ini memang sudah terbukti ketika kita mengkaji ayat 28, 29 dari surah Yusuf itu, dengan membahasakan inna kaida kunna azim, adalah membuktikan bahwasanya godaan-godaan khususnya dari kaum wanita itu adalah sangat besar, sehingga pengaruhnya tidak bisa kita pastikan dalam sedetik dan semenit kemudian. Makanya untuk itulah kita dapat mengambil mudah-mudahan hikmah dari cerita tersebut, karena sudah dibahasakan dalam firman Allah yang kita kaji saat ini, qad syaghafaha hubban, diartikan di sini cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Maka kata-kata syaghaf ini pekerjaan yang melebihi dari segala sesuatu. Kalau orang cintanya sampai level 1 sampai 5 begitu misalnya, ini lebih, tidak bisa kita sebutkan dengan levelnya hal tersebut. Maka bahasa syaghafaha ini adalah dibahasakan di sini memang betul-betul sangat mendalam cinta tersebut. Sehingga apa yang diperbuat istri ajis itu menjadi tanggapan wanita-wanita di kota itu, bahwasanya begitu saja dapat tergoda oleh bagaimana sebetulnya ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam tersebut. Makanya di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin, akan mengkaji lebih lagi bagaimana sosok, sikap, pandangan wanita-wanita di kota tersebut untuk mengambil sikap dalam pandangan Islam dan pandangan mereka itu sendiri, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dirahmati Allah, waqala di sini bisa diartikan gosip niswatun fil Madinah. Jadi wanita-wanita di kota itu bergosip. Kenapa disebut gosip? Karena sebenarnya ini adalah rahasia. Rahasia yang telah dinyatakan oleh kepala negara jangan sampai keluar. Wahai Yusuf, tolong a'rid an haza. Berpaling dari ini. Walaupun ini untuk Yusuf, sebenarnya juga instruksi bagi yang lain. Kalau Yusuf saya sudah kularang jangan sebarkan, maka engkau wahai pelayan, pembuat roti, penjaga istana, pemberi minum, supir, jangan sampai membocorkan rahasia keluarga kami. Tetapi suatu hal yang menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kok bisa istri pejabat negara mendengar gosip yang telah terjadi di kerajaan? Siapa yang menyampaikan? Boleh jadi 5 orang inilah yang menggosipkan. Yang pertama adalah penjaga pintu istana, yang kedua adalah pelayan istana, yang ketiga adalah tukang masak istana di dapur, yang keempat adalah penjaga penjara, yang kelima boleh jadi adalah supir. Kemudian dari 5 orang ini disampaikan kepada pejabat-pejabat istana lainnya, dan pejabat-pejabat istana lainnya menyampaikan pula kepada istrinya, istrinya menyampaikan kepada teman gosip istrinya lainnya. Sehingga tersebarlah di kalangan istri para pejabat bahwa istri raja menggoda bujangnya. Inilah gosip yang merusak. Inilah gosip yang tidak membangun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ghibah itu kalau benar namanya ghibah, faqad kitabtaha, dan itu adalah dosa. Jadi gosip itu memang benar kejadiannya. Nabi Yusuf digoda oleh istri dia, oleh majikannya, oleh istri raja, oleh ibu angkatnya. Itu adalah realita. Tetapi ketika kita menyebarkan realita, sementara realita itu sudah berusaha disembunyikan oleh seseorang, maka kita telah berghibah dan itu adalah dosa. Apabila tidak sesuai dengan realita, maka kita telah berbohong, berdusta, dan itu juga adalah dosa. Jadi dalam hal ini, Al-Quran sama sekali seperti kata Ustaz Fajrul tidak mau menyebutkan nama. Karena apa? Karena ketika sudah disebutkan nama, walaupun itu betul, orang akan memojokkan person orang yang disebut. Sebenarnya yang kita ambil bukanlah memojokkan person itu, tapi pelajaran apa yang dipetik dalam kajian ini. Jadi kata Ustaz Fajrul, pelajaran apa yang dapat dipetik? Pertama, jangan gosip. Yang kedua, kalau gosipnya benar kamu telah berdosa, kalau gosipnya salah berarti kamu telah berdusta, dan berdusta juga adalah dosa. Pelajaran yang kedua, orang yang bergosip itu niatnya bukan untuk menyelamatkan kebenaran di bumi ini. Seperti isu kasus film porno yang beberapa hari kita dengar di Indonesia. Bukan karena orang yang menyebarkan itu adalah dewa-dewa kebenaran supaya tidak ada lagi perselingkuhan di antara selebritis, perselingkuhan di Indonesia ini, bukan. Tetapi malah targetnya bagaimana kalau supaya aku juga bisa berselingkuh. Itulah yang terjadi pada surat Yusuf ayat 30. Tidak ada niat baik dari istri pejabat itu kecuali supaya dia juga dapat jatah dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang ini adalah niat yang amat buruk. Walaupun dia berkata innalanaroha fi dolalin mubin, kami melihat bahwa cinta perempuan itu, cinta istri Nabi Yusuf, istri raja itu begitu hebat dengan majikannya. Wah, ini suatu hal yang sungguh luar biasa, berarti Nabi Yusuf itu cantiknya. Istri raja saja mau. Kalau gitu, aku juga maulah, katanya. Nah, inilah niat gosip yang salah itu. Jadi suatu hal yang sangat menyedihkan apabila kita menjadi orang-orang yang suka menyebar gosip. Dan yang kedua, di balik gosip itu adalah mencari keuntungan materi. Kita menemukan ada dulu pernah penyebaran kasus, rupanya di balik penyebaran itu apa? Di blow up suatu berita supaya orang itu terhancur karakter building menghancurkan reputasi istri pejabat satu atau menghancurkan pejabat itu sendiri. Yang kedua dan yang ketiga, supaya dia mendapatkan imbalan materi ketika dia menyimpan rahasia tersebut. Sungguh gosip itu tidak membahagiakan, sungguh gosip itu adalah perbuatan yang tercela. Iya. Jadi memang intinya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah di dalam bahasa gosip ini adalah al-hasad. Iya kawal hasad. Maka kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena dia itu bagaikan api yang dapat memakan kayu bakar itu semuanya. Maka kalau sudah kita mengerti perumpamaan ini, maka itu akan dapat menghancurkan seluruhnya. Apa yang menghancurkan? Ya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Maka atas dasar kasih sayang Allah dan Rasulnya mengingatkan kita di sini supaya kita dapat berhati-hati sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang lebih baik. Yang lebih baik itu maksudnya kita dapat melaksanakan perintah Allah atas dasar keimanan kita, panggilan dari hati yang begitu mendalam, sehingga apa yang kita perbuat ke depan dan apa yang kita sudah rencanakan dapat terlaksanakan demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.